ketika awal-awal pertama kali dibuka majelis-majelis ilmu di Masjid Imam Syafi'i ini, maka menuntut ilmu agama semarak ramai dan juga benar-benar kaum muslimin ingin menuntut ilmu agama di dalamnya. Akan tetapi tambah laun, tambah lama keadaan menuntut ilmu agama dan keberadaan penuntutan ilmu semakin berkurang. Wajah-wajah yang saya kenal dahulu semangat untuk menuntut ilmu agama semakin tidak pernah terlihat lagi di majelis-majelis ilmu. Oleh karenanya ini adalah sebuah khudlan, kerugian, kemalangan, kemunduran, dan ini sebuah futur, kemalasan yang dihembuskan oleh syaitan kepada kaum muslimin agar tidak merasa bahwa menuntut ilmu adalah perkara yang penting dalam agama dan perkara yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama kepadanya. Ini hadis, jika tidak ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu agama kecuali hadis ini, sudahlah menjadi cukup. Barang siapa yang diinginkan kebaikan, kebaikan apapun, baik dalam perkara dunia ataupun perkara akhirat, dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, kebaikan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keumuman kebaikan, maka niscaya Allah akan pahamkan agama kepadanya. Sebagian orang kadang-kadang merasa cukup sudah menuntut ilmu, sudah merasa kenal dengan pengajarnya, sudah merasa sering bertemu, seakan-akan dia sudah mengambil ilmu semua yang ada di dalam pengajar ilmu tersebut. Ini tidak benar. Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala mengatakan, "La yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam. Fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun." Masih saja seseorang dikatakan sebagai seorang yang berilmu selama dia belajar menuntut ilmu agama. Apabila dia merasa dirinya cukup, tidak memerlukan lagi, ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Dan sekali lagi, sebagaimana saya sebutkan di awal, kehidupan seorang muslim senantiasa selalu bertambah dalam kehidupannya sehari-hari. Semakin lama dia semakin semangat untuk menuntut ilmu agama. Dan apabila ada kemalasan, maka di situ berpengaruh terhadap niatnya. Jujur saya katakan, jika ada kemalasan, maka berarti ada sesuatu yang berkaitan dengan niat. Niatnya tidak ikhlas, niatnya ingin kepentingan dunia, niatnya ingin perkara riya, sum'ah, atau yang semisalnya. Maka bersyukurlah bagi para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang masih semangat untuk menuntut ilmu agama. Dan bagi kawan-kawan ataupun teman-teman, bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang dulunya mungkin semangat menuntut ilmu agama karena satu dan lain hal, karena pekerjaan, karena atau karena kemalasan, maka rubahlah. Karena menuntut ilmu agama adalah pembeda antara seseorang yang diberikan petunjuk dengan yang tidak diberikan petunjuk. Ilmu agama adalah sumber kebaikan. Ilmu agama mengangkat derajat di dunia sebelum di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka saya ingatkan kepada kaum muslimin, terutama kawan-kawan saya yang saya kenal dahulu, semangat menuntut ilmu agama. Bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang mungkin pejuang-pejuang ataupun panitia-panitia dakwah dan semisalnya. Maka semestinya mereka yang paling pantas untuk menuntut ilmu agama, karena tidak ada dakwah tanpa ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Seorang tidak akan bisa mengajak kepada jalan Allah tanpa hikmah. Dan hikmah di sini adalah Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Nasihat yang baik tidak didapati kecuali dari ilmu agama. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu pengetahuan. Maka para ikhwah yang hadir di sini untuk mengingatkan kawan-kawannya yang dulunya di sub pertama, yang dulunya di majelis ilmu, sekarang jarang terlihat di majelis ilmu. Jarang terlihat, dan ini harus diingatkan, ya. Dan harus diingatkan. Dan memang sifat futur itu ada di dalam kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli 'amalin syirah wa likulli syirratin fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Setiap amalan itu ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat ada masa lemahnya. Barang siapa yang tatkala masa lemah, masa lalai, masa futur, dia berpegang teguh kepada sunnahku, maka dia mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang masa lalainya, dia tidak berpegang teguh kepada sunnahku, maka dia pasti binasa. Dan ini terbukti. Orang yang dulunya semangat nuntut ilmu, semangat ngaji, semangat duduk di majelis ilmu, kemudian dia datang futurnya, masa lemahnya, masa lalainya. Ternyata masa lalainya dia tidak obati secepat mungkin. Maka akhirnya dia semakin menjauh. Maksiat semakin menjauh. Maksiat semakin menjauh. Maksiat. Akhirnya dia benar-benar benci terhadap majelis ilmu. Dia benar-benar tidak suka terhadap orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dan akhirnya dia terperosok dalam ke dalam maksiat. Maka hati-hati. Maka saya katakan sekali lagi, termasuk khuzlan, kerendahan, kehinaan, kemudian kerugian yang sangat besar tatkala seseorang dulunya menuntut ilmu agama, kemudian dia melepaskan diri dari jaringan-jaringan di ilmu agama. Ya, mungkin hadirnya pas tatkala kajian tabligh akbar saja. Ya, hadirnya pas tatkala yang ustadz datang dari luar saja. Padahal saya berbicara dengan jujur, bukan membela majelis-majelis ilmu yang di sini. Ustadz-ustadz yang datang dari luar, saya pun termasuk di dalamnya, orang-orang yang diundang keluar. Kami ketika keluar menyampaikan sebuah judul materi. Materi umum, kajian umum yang bisa menggugah perasaan kaum muslimin, meningkatkan iman, kemudian menumbuhkan keyakinan, kemudian menyemangati kaum muslimin. Sampai di situ saja. Adapun ilmu, harus duduk di majelis ilmu membaca kitab. Karena itu sumber ilmu. Adapun kajian-kajian tematik yang sekarang lagi ramai, di situ terdapat ilmu betul. Akan tetapi taksilul ilm, dasar ilmu agama, tidak didapati kecuali dengan mengaji kitab-kitab para ulama. yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kita mempunyai kitab-kitab dari para ulama kita, yang dengan kitab-kitab tersebut terjagalah agama Islam. Yakini baik-baik antum. Ya, tidak akan dapat ilmu yang mendasar, yang benar-benar dasar di tablik-tablik akbar. Makanya orang kadang-kadang bahkan panitia kajian, bukan orang sembarangan, panitia kajian yang mengatur kajian, ketika dihadapi dalam sebuah masalah fikih, dia masih bertanya kepada seseorang. Padahal bertahun-tahun dari panitia kajian, puluhan tahun. Kenapa? Karena ilmunya tidak mendasar. Ilmu yang mendasar didapatkan di dalam majelis-majelis ilmu, menuntut ilmu, membaca kitab. Mungkin sebagian ada yang tidak suka. Sukanya yang tablik akbar dari jam 9 sampai jam 11 selesai. Ya, kena pulang 3 bulan yang akan datang pulang. Ya. Maka menuntut ilmu di situ betul ada ilmunya. Para ustadznya mengucapkan qala Allah qala Rasulullah. Akan tetapi untuk dasar ilmu tidak didapati kecuali dengan mengkaji secara rinci, detil. Bisa dipahami ini? Maka tugas kita coba ta'awun alal birri wat taqwa. Saya kalau seandainya ada di hadapan jemaah, saya cuma satu orang, tetap akan mengajar. Ya. Kenapa? Karena ilmu harus diamalkan dan salah satu pengamalannya adalah mengajarkannya. Banyak para ulama dahulu yang mengajarkan muridnya cuma satu orang. Dari satu orang ini akhirnya ilmunya yamla'ud dunya. Mengisi dunia. Seperti misalkan tafsir As-Sa'di. Tafsir yang kita baca setiap pagi setelah sholat subuh, Senin dan Selasa. Buku ini. Muridnya asalnya banyak. Kemudian menjadi berkurang-berkurang, tinggal satu orang syekh, satu orang yang bernama Muhammad bin Saleh. Muhammad bin Saleh ini sampai selesai, sampai gurunya meninggal, terus belajar. Akhirnya Muhammad bin Saleh ini menjadi ulama besar. Akhirnya beliaulah yang terkenal dengan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi bagi pengajar enggak masalah, satu orang, dua orang enggak. Yang jadi masalah adalah kaum musliminnya yang sudah mulai meninggalkan majelis ilmu atau mulai memilih-milih pelajaran. Ah, malam Kamis saja ramai. Ya. Padahal adab perlu. Kemudian sejarah bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini diperlukan ta'awun, nasihati kawan-kawan yang dulunya mungkin sekarang sudah sebagai pengurus, panitia atau apapun lah yang dituakan. Tapi bukan itu ukurannya. Ukurannya Anda berilmu atau tidak. Meskipun ya yang duduk misalkan di sini di depan saya Mas Tesar misalkan, enggak jadi apa-apa, tapi terus istiqamah menuntut ilmu agama, maka itu lebih utama dibandingkan yang menjadi panitia ataupun dekat dengan ustadznya tapi tidak nuntut ilmu agama. Ya, tidak paham agama. Maka sekali lagi saya katakan bahwa satu hadis saja cukup untuk menunjukkan ketinggian ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan agama terhadapnya. Jadi jangan dianggap pembicaraan saya seperti ini karena merasa kurang muridnya. Enggak. Karena merasa ada kemunduran dalam menuntut ilmu agama. Dan itu kepada para penuntutnya. Sedangkan kita yang mengajar cuma mengajar. Dan terus memperbaiki niat. Bukan untuk mencari pendukung atau murid yang banyak, yang hadir tidak banyak. Sampai kemarin ada kawan saya dari Jakarta datang. Ustadz, kalau antum di Jakarta kan orang pada kenal semua. Kesana, kesini, orang salaman dan semisalnya. Kalau di Banjarmasin gimana? Saya bilang ada yang kenal, ada yang enggak. Bukan ukuran itu. ya, bukan ukuran itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi yang paling diperhatikan adalah para penuntut ilmu agamanya. Dan saya menasihati, mudah-mudahan nasihat ini benar-benar bisa ditancap. Kan kadang-kadang saya berhubungan dengan kawan-kawan yang dulu awal-awal saya datang benar-benar semangat. Saya kadang-kadang ngirim SMS. Saya ingin antum di sub pertama. Iya, betul. Itu rahasia pribadi sebenarnya. Saya ingin antum di sub pertama. Saya ingin antum di depan majelis saya. Ini kan wajah-wajah baru semua. Kalau tidak ada wajah-wajah baru, habis Masjid Imam Syafi'i. Ya, remis, perhatikan. Ajak kawan-kawannya. Kemudian pengurus masjid, perhatikan. Pengurus yayasan, orang-orang terdekat kita dulu, ajak. Ya, nasihati. Ada satu pelajaran menarik yang saya ambil waktu ketemu Ustaz Ali Musri di Kota Batu waktu kita ketemu daurah. Beliau mengatakan dan menasihati kepada saya. Ustaz atau Ahmad Zainuddin, kata beliau, salah satu kekurangan kita adalah suka berbicara di belakang dan tidak berani menasihati di depan orang. Ya, kalau membicarakan orang di belakang, gaya habis sudah pokoknya. Mantap. Tapi kalau di hadapannya, berdiam, terungut. Ya. Maka orang yang benar-benar menginginkan kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Nuh, "Wa ma uridu illal islah." Aku tidak menginginkan kecuali kebaikan, itu berbicara di hadapannya langsung. Nasihati, "Mas, kemana selama ini? Ngapain aja? Ana dapat hidayah atau dapat majelis ilmu, bisa baca kitab dari antum loh. Antum sekarang malah enggak ada." Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau seandainya dikatakan sibuk dengan dunia, ya berarti memang itulah futurnya. Di situ berarti kemalasannya timbul. Maka kita harus atur waktu. Atur waktu bagaimana sedapat mungkin kita hadir di majelis ilmu. Ya. Majlis yang penuh dengan berkah, dapat pujian dari Allah, dapat rahmat, dapat ketenangan, didoakan oleh malaikat, dicari majlisnya oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marattum bi riyadil jannah farta'u fiha." Jika kalian melewati kebun-kebun surga, maka masuklah kalian ke dalamnya. Para sahabat bertanya, "Qalu wa ma riyadul jannah?" Apa itu riyadul jannah? Apa itu kebun-kebun surga? Maka Rasulullah SAW bersabda, hilakul zikr. Yaitu pertemuan-pertemuan zikir di dalam. Dan hilakul zikr di sini bukan hanya sekedar mengamalkan. Berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, baca Quran. Bukan. Tetapi hilakul zikr di sini salah satu tafsiran yang disebutkan oleh para ulama adalah majalisul halal wal haram. Majlis-majlis yang dibacakan di dalamnya hukum-hukum halal dan haram. Saya melihat para ikhwah dan memperhatikan hampir selama 3 tahun tinggal di Indonesia menetap benar-benar ini. Saya memperhatikan sistem pengajaran di masyarakat itu ada 2 macam. Yang pertama, si ahli agamanya datang, kemudian mengajak masyarakatnya beramal. Entah berzikir, entah baca Quran, tanpa diajari apa makna Al-Quran, tanpa diajari hadis-hadis Rasul. Yang penting beramal. Yang penting beramal. Akhirnya kaum muslimin bisanya cuma beramal, tapi tidak pintar agamanya. Tidak tahu mana akidah yang benar, mana hadis yang sahih, mana sunnah Nabi, ya? Karena cuma dicekoki cuma beramal dan majelis ilmunya cuma 15 menit. Itu pun sebagian kadang-kadang lawak-lawakan. Tidak dibacakan sebagian, ya. Qala Allah, qala Rasulullah. Tidak dibacakan itu. Jadi itu sistem pengajaran pertama di masyarakat. Sistem pengajaran yang kedua yaitu mengajari ayat Al-Quran dan hadis. Beramalnya masing-masing. Nah, di sini sistem yang pertama mengajak orang beramal tapi tidak diajari ilmunya. Tidak diajari qala Allah, qala Rasulullah. Ataupun diajari sangat minim sekali. Akhirnya masuk perkara-perkara yang tidak diridhoi dalam agama. Bid'ah, asal beramal tanpa ilmu. Ini sistem pertama. Sistem yang kedua yaitu cuma mengajari Al-Quran dan hadis. Beramal masing-masing. Ini nantinya ada kekurangannya juga. Yaitu apa? Cuma mengumpulkan ilmu agama. Amalnya tidak ada. Nah, itulah yang salah satu penyebab futur. Semakin lama duduk di majelis ilmu, semakin gak ada amal. Semakin lama duduk di majelis ilmu, hati semakin tidak khusyuk. Gak pernah nangis. Terutama sendirian. Di dalam kamar. Di tengah malam. Gak pernah. Ya, maka harus dua-duanya ada. Belajar ilmu agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian diamalkan. Amalannya sesuai dengan apa yang dia pelajari dari Al-Quran dan Sunnah. Yang dipahami oleh para salafus saleh. Maka sekali lagi, tidak mengapa waktu ini terlewat. Saya bertaruh dengan waktu ini. Karena apalagi malam Rabu adalah dua pelajaran. Tetapi saya lihat, dan jujur ini saya lihat berbicara seperti ini niatannya sebelumnya tidak ada. Cuma karena melihat agak kurang, dan benar-benar kawan-kawan yang saya kenal enggak ada. Ya. Hanya sedikit sekali yang masih istiqamah. Kita ingin dulu-dulu para pemuda-pemuda yang begitu ramai meramaikan majelis ilmu. Ya. Ini kadang-kadang ada juga hadir, tapi di luar pepandiran. Ya. Maka ini menyedihkan. Di dalam dibacakan ayat Al-Quran, di luar pepandiran. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan itu baik-baik, itu mudah-mudahan nasihat dan tidak menginginkan apa-apa kecuali hanya murni nasihat. Dan saya mengorbankan waktu Riyadhus Shalihin, ya, sekitar setengah jam berbicara, tidak mengapa, untuk mengingatkan kembali. Untuk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkan kembali. Sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru hadir, baru ikut majelis ilmu di sini, atau mungkin baru pertama kali duduk di majelis ilmu di sini, maka saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di majelis ilmu yang di dalamnya kita membaca kitab-kitab para ulama, yang di dalamnya membaca ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga istiqomah dalam menuntut ilmu agama, karena tidak ada jalan kebaikan kecuali dengan ilmu agama. Yakini itu baik-baik. Tidak ada jalan kebaikan kecuali dengan ilmu agama. Akidah tidak bisa didapatkan yang benar kecuali dengan ilmu agama. Ibadah yang benar, yang diterima oleh Allah, tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu agama. Kemudian, muamalah, cara berhubungan sosial yang baik dan benar, tidak bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu agama. Tingkah laku dan semisalnya tidak bisa kita gapai kecuali dengan ilmu agama. Baik, sekarang kita kembali ke permasalahan kita, yaitu masih membicarakan tentang Kitabus Salam, Kitab Salam, Babu Fadlis Salam, bab keutamaan mengucapkan salam. Dan ini adalah hadis yang terakhir pada bab keutamaan mengucapkan salam. Hadis ke yang ke-850, betul? Sebagian sudah kita baca dan sebagian sudah kita jelaskan. Kita baca kembali hadisnya wa an Tufail bin Ubay bin Ka'b annahu kana ya'ti Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma fayaghdu ma'ahu ila as-suq qala fa'idha ghadawna ila as-suqi lam yamurra Abdullah ala saqqatin wala sahibu bay'atin wala miskinin wala ahadin illa sallama alayh qala at-Tufail fajitu Abdullah ibn Umar yawman radhiyallahu anhuma yawman fastatba'ni ila as-suq faqultu lah ma tasna'u bis-suq wa anta la taqifu 'ala al-bay' wa la tas'alu 'ani as-sila' wa la tasumu biha wa la tajlisu fi majalis as-suq wa aqulu ijlis bina ha huna natahaddath fa qala ya aba batin ya aba batn wa kana at-tufail dha batnin innama naghdu min ajli as-salam fa nusallimu 'ala man laqinahu rawahu al-Malik fi al-Muwatta' bi isnadin sahih. Artinya, dari At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab, bahwasanya ia datang mengunjungi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lalu ia pergi bersamanya ke pasar. At-Tufail berkata, ketika kami pergi ke pasar, maka tidaklah Abdullah itu melalui seorang penjual barang-barang murah ataupun orang yang sedang bertransaksi, tidak pula melalui orang miskin dan tidak melalui seorang pun kecuali ia pasti memberi salam padanya. At-Tufail berkata, pada suatu hari aku datang lagi ke tempat Abdullah bin Umar, lalu ia meminta supaya aku mengiringnya ke pasar. Aku berkata, apa yang akan engkau lakukan di pasar, padahal engkau tidak akan membeli sesuatu dan tidak pula menanyakan harga suatu barang untuk membelinya, tidak pula menawar barang dagangan, juga tidak duduk-duduk dalam kerumunan orang di pasar. Aku berkata, lebih baik duduk sajalah di sini dengan kami dan kita dapat bercakap-cakap. Abdullah lalu berkata, hai Abu Batn, orang yang berperut buncit, dan memang At-Tufail mempunyai perut besar. Sesungguhnya kita pergi ke pasar yang menyebarkan salam dan kita ucapkan salam kepada siapa saja yang kita temui. Kita pergi ke pasar untuk menyebarkan salam maksudnya, dan kita ucapkan salam kepada siapa saja yang kita temui. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad sahih. Sekarang poin kita ingin membahas dan menjelaskan hadis ini. Kita baca sekali lagi dari At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Tufail ini anaknya sahabat. Sahabat. Bapaknya siapa di situ? Bin siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah katabatul wahyi, penulis wahyu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah orang yang hafal Al-Qur'an dan menjadi imam di zaman khalifah Ubay bin Ka'ab. Ya. Dan anaknya bernama At-Tufail. Jadi beliau ini anak sahabat dan beliau adalah seorang tabi'i. Tabi'i itu apa? Yang melihat sahabat dan beriman dan mati dalam keimanan. Nah, ini Tufail. Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Jadi sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, punya anak namanya siapa? At-Tufail. At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Baik. Dan silakan adzan. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari, kita lanjutkan dari At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an rahimahullah. Ya. Kalau sahabat kita sebut belakangnya apa? Radhiyallahu anhu. Kalau tabi'i rahimahullah. Kalau orang biasa rahimahullah. Ibu kita rahimahullah. Bapak kita rahimahullah kalau sudah meninggal. Kalau tabi'i rahimahullah. Nah, ini At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab adalah seorang tabi'i. Karena beliau belum pernah bertemu Rasulullah. Beliau bertemu sahabat Rasulullah, bapaknya sendiri dan sahabat-sahabat yang lain. Maka beliau adalah seorang tabi'i rahimahullah. bahwasanya ia datang, yaitu mengunjungi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkenal dengan panggilannya Ibnu Umar, anaknya Umar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lalu ia pergi bersamanya, lalu yaitu Tufail pergi bersama Abdullah bin Umar. Kemana? Ke pasar. At-Tufail pergi bersama Abdullah bin Umar kemana? Ke pasar. At-Tufail berkata, ketika kami pergi ke pasar, maka tidaklah Abdullah itu melalui seorang penjual barang-barang murah. Ya, maka di pasar melewati orang banyak. Tidaklah melewati orang yang menjual barang-barang murah. Berarti zaman dahulu ada juga penjual barang-barang murah. Barang second. Ya, ada itu. Asongan. Atau apa gitu ya. Ada. Hah? Kasbah. Kalau di Banjar kasbah lah. Kasbah. Masih ada gak di Banjar kasbah? Di mana? Hah? Oh ya. Perlu dikunjungi itu. Murah masalahnya. Di dunia cuma sementara kan. Saya setiap kali naik ke rumah saya itu, kan ada rumah keramiknya pecah gitu. Saya sering mengingat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, innal iman la yakhlaq kama yakhlaqu tsaub. Sesungguhnya keimanan itu bisa hancur sebagaimana hancurnya pakaian. Saya bilang, ah begini nih dunia. Hancur, nanti ganti yang baru. Hancur, ganti yang baru. Dan iman bisa seperti itu. Iman bisa hancur kalau tidak diterus di apa namanya, diisi, diingatkan dan semisalnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kembali kita ke permasalahan tadi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lalu ia pergi bersamanya ke pasar. Abu Tufail At-Tufail berkata, ketika kami pergi ke pasar, maka tidaklah Abdullah itu melalui seorang penjual barang-barang murah ataupun orang yang sedang bertransaksi, maksudnya sedang menawar, ya, berapa turunkan harganya, itu transaksi. Dan dalam jual beli boleh saja transaksi, ya, boleh transaksi, boleh. Bukan dikatakan dua harga, enggak, boleh. Dia menjual 75.000, kita jual 50, boleh. Kalau ulun biasanya menawar barang, man, ini harga pahabisan berapa? Kalau pernah menawar sudah, harga pahabisan berapa? Oh sekian, ya sudah. Pian kada berdusta kalau kada. Tuh kayak sudah. Ada sebagian kadang-kadang enggak tahu ini di kaum Hawa atau kaum Adam, saya enggak paham. Sebagian ada kadang-kadang nawar di toko lawas sejam. Kada jadi. Nah, kaum Hawa kaum mana? Ayah anda. Hawa kah? Ya, ini tidak tahu. Ini kadang-kadang seperti itu. Kena pura-pura keluar sesudah nawar sejam gitu, pura-pura keluar. Ya. Hendak dikiau. Sakanya kan dikiau-kiau. Ini subhanallah. Tapi begitu gitu itu boleh saja. Tidak tercela. Ya. Cuma ada hadis rahimallahu mra'an. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Allah merahmati seseorang yang dia itu santun tatkala membeli dan santun tatkala menjual. Apa maksudnya santun tatkala membeli? Menawar tidak terlalu murah. Harga barang 100.000, sidin tawar 10.000 maulah. Oh ini keterlaluan lo, ya? Atau nawarnya lawas, ini enggak santun nih, ya? Atau samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, yaitu santun tatkala menjual barang, tidak ada ukuran dalam agama Islam harus dapat sekian persen tidak, ya? Boleh sekian persen, tidak boleh sekian persen untungnya tidak, tetapi kita perhatikan juga perasaan yang membeli. Misalkan kita beli barang modalnya 50.000, kita jual 50 juta. Nah, ini terlalu berlebihan. Ini tidak samhan idza ba'a, tidak santun tatkala menjual. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Jadi beliau tidaklah melalui orang yang menjual barang murah, tidak juga melalui orang yang sedang bertransaksi, tidak pula melalui orang miskin. Artinya orang miskin di situ tidak ngapa-ngapain di pasar, cuma duduk saja. Mungkin ada kebaikan dia dapat, mungkin ada yang minta bantuan, dia angkat barang, akhirnya diupah dan semisal. Ya. Dan tidak pula melalui seorang pun, siapapun dia, melainkan ia pasti memberi salam kepadanya. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Yang membawanya siapa tadi? At-Tufail. Itu dia. At-Tufail berkata, pada suatu hari lagi, aku datang lagi ke tempat Abdullah bin Umar. Lalu ia, yaitu Abdullah bin Umar, meminta supaya aku menggiringnya lagi ke pasar. Maka At-Tufail mengatakan, apa yang kau lakukan di pasar? Padahal engkau tidak akan membeli sesuatu, tidak pula menanyakan harga suatu barang untuk membelinya, tidak pula menawar barang dagangan, juga tidak duduk-duduk dalam kerumunan orang di pasar, artinya tidak sibuk dengan urusan pasar. Ya, maka aku berkata, lebih baik duduk sajalah di sini dengan kami, kita dapat bercakap-cakap. Maksudnya, mendingan duduk sini, ya, ajari kami, bacai kami hadis-hadis Rasul, itu lebih baik. Lihat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Abu Batn. Abu Batn itu adalah orang yang berperut buncit. Abu Batn. Nah, itu bisa tuh kita gelari Abu Batn, yang perut-perut yang buncit. Abu Batn. Ya, tapi jangan sampai mencela. Kalau dia tidak ridha, ya jangan. Ya. Kalau seandainya dia ridha sebagaimana At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab ini, ridha beliau. Wahai Abu Batn, artinya orang yang berperut buncit. Dan memang At-Tufail mempunyai perut besar. Di sini saya ingin menyinggung tentang perut buncit. Orang munafik mencela dan menghina para sahabat dengan perut buncit. Kata orang munafik, ma ra'ayna qauman akdzaba al-sunan wa arghaba butunan min haula. Kami enggak pernah melihat orang yang terlalu banyak ngomong, banyak dusta dan perut buncit, banyak makan dibandingkan tuh. Tuh itu adalah dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu. Ini penghinaan. Sampai turun ayat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, dibaca sampai hari kiamat. Ya, mereka mengatakan akhirnya berita tersebut sampai kepada para kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum munafik mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, wahai Rasulullah. Dan itu termasuk mereka juga mencela Rasulullah. Ah, mereka Rasulullah itu cuma banyak omong, kemudian dusta banyak, perut buncit suka makan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Sampai berita tersebut kepada mereka, bahwasanya berita ucapan mereka sampai kepada Rasulullah. Mereka datang kepada Rasulullah, memegang tali untanya Rasulullah. Liur unta Rasulullah SAW sampai ke tangan-tangan mereka. Mereka minta maaf kepada Rasulullah. Kunna nakhudhu wa nal'ab ya Rasulullah. Kami cuma main-main. Kami cuma bercanda. Maka dijawab oleh Allah, qul abillah wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian mengolok-ngolok? Itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 65. Silakan baca, tafsirannya menarik. Di sini menunjukkan sifat orang munafik mencela sahabat. Makanya kalau ada di zaman sekarang yang cuka mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, maka ini adalah sifatnya orang munafik. Ya. Wahai Abu Batn, artinya orang yang berperut buncit, dan memang At-Tufail mempunyai perut besar. Sesungguhnya kita pergi ke pasar untuk menyebarkan salam, dan kita ucapkan salam kepada siapa saja yang kita temui. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Jadi tujuan Abdullah bin Umar ke pasar bukan untuk berdagang. Tetapi untuk apa? untuk menyebarkan salam. Dan di sini memerlukan perjuangan berarti. Dan perjuangan dalam menegakkan sunnah, itulah surga dunia. Saya ulangi, perjuangan, pengorbanan dalam mengerjakan sunnah Nabi, itulah surga dunia. Yang mana siapa yang belum pernah masuk surga dunia, tidak akan pernah masuk surga akhirat. Lezat memperjuangkan sunnah Rasul. Coba antum pergi ke pasar, tujuannya cuma nyebarin salam. Assalamualaikum. Temu lagi. Assalamualaikum. Temu lagi. Assalamualaikum. Jangan ke pasar. Nanti aja nih ketika kita keluar masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ketemu di parkiran. Assalamualaikum. Ya. Jangan kawannya yang sudah sama-sama ngaji. Kenapa Ikam? Ada apa? Surupan enggak? Jangan. Ingin mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan para ikhwah, saya ingin menyinggung sedikit tentang pasar. Ya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadhu biladi ilallah aswaquha." Hadis riwayat Muslim. Artinya daerah yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Makanya masjid itu mendatangkan ketenangan. Di dalam masjid, saking tenangnya, rancak mengantuk. Ya, ada sebagian orang yang tidak bisa tidur. Bisa tidur di masjid. Di majelis ilmu. Waktu tidur paling utama khutbah Jumat. Allahu Akbar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Daerah yang paling disukai oleh Allah di bumi ini masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan daerah yang paling dimurkai oleh Allah di bumi ini yaitu pasar-pasarnya. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim juga dari Salman Al-Farisi. Berdasarkan tadi beliau mengatakan, "La, ini perhatikan para pedagang dan juga perhatikan para ibu-ibu yang sering suka ke pasar." Dan wah ini juga laki-laki. La takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq wala akhira man yakhruju minha. Jangan sekali-kali. Di situ ada penekanan, la takunanna. Jangan sekali-kali. Jika kamu sanggup menjadi orang yang paling pertama masuk pasar. Dan jangan sekali-kali jika kamu sanggup menjadi orang yang paling terakhir keluar darinya. Ya. Malnya belum dibuka, madangnya sidin di muka lawang. Allah. Ya. Dan jangan sekali-kali yang paling terakhir keluar darinya. Kenapa? Wahai Rasulullah, fa innaha ma'rakatu syaitan. Karena di dalam pasar itu terdapat pertempuran syaitan. Artinya syaitan tambah semangat mengganggu manusia di pasar. Makanya banyak maksiat di pasar. Coba siapa yang bisa menyebutkan maksiat-maksiat yang sering terjadi di pasar. Perempuan. Hah? Penipuan. Seakan ulun perempuan. Penipuan. Ya, penipuan. Menipu. Yang kedua, dusta. Bahkan digabung antara dusta dan menipu. Iya, bahkan ada hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang tidak akan masuk surga, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak dibicarai oleh Allah, tidak disucikan dan baginya siksa yang pedih. Siapa mereka? Al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Hadis riwayat Bukhari. Itu orang yang munafiqu sil'atahu, bisa menjual barangnya tapi dengan sumpah dusta. Sumpah palsu. Ini hati-hati. Penipuan. Kemudian tadi apa tadi? Dusta. Yang kedua, yang ketiga, ikhtilat. Tercampurnya laki-laki dan perempuan. Jelas itu. Yang keempat, ghibah. Ghibah? Ghibah. Iya, betul. Yang kelima, apa? Melihat kepada perempuan. Betul. Hah? Yang keenam, riba. Betul. Berhutang tapi bayarnya lebih. Riba. Banyak. Ma'rakatu syaitan. Dia pertempuran syaitan. Wa biha yansibu rayatahu, dan di pasarlah setan nancapkan benderanya. Bendera peperangan. Benar-benar dia bersiap dengan segala senjatanya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, sebelum kita sholat, masih ada 5 menit. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama, bolehnya mengajak orang lain untuk mengerjakan sunnah. Dan ini bukan riya. Bolehnya mengajak orang lain untuk mengerjakan sunnah. Misalkan, orang belum bisa mengaji Al-Quran, datang di hari Ahad. Ya, di masjid Imam Syafi'i misalkan ada tahsin Al-Quran, ada tahfidz Al-Quran, bahkan ada iqra. Masih kalau ada kelasnya iqra, masihlah. Masih. Dan subhanallah, gratis. Tidak bayar. Syaratnya cuma satu, ngaku tidak bisa baca Quran. Mau umurnya muda, tua, tidak mengapa, tidak ada batasan. Apalagi kurangnya. Ya. Hendak digaji. Ada di sekolahan-sekolahan Arab Saudi, sekolah dibayar. Ya, sekolah dibayar. Jadi SMP itu sudah dapat gaji. SMP bergaji. Subhanallah. Atau kita terapkan di situ di sini. Berapa iqra 1 berapa gajinya? Nah, gitu ya. Iqra 2 berapa gajinya gitu. Ya. Maka para ikhwah, sebagian kawan-kawan yang mengajar di hari Ahad mengeluh, kenapa semakin hari semakin berkurang? Maka ini sebuah kemunduran yang saya bilang, khudlan. Kemunduran, kerugian, kehinaan. Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan jika tidak cepat-cepat diobati, dia pasti binasa. Itu pasti sudah. Futur kalau tidak cepat diobati pasti binasa. Dan kalau sudah benar-benar terjerembab ke dalam kemaksiatan, susah kembali naik. Kecuali dengan perjuangan yang begitu berat. Susah. Karena saya pesan, salah satu sifat maksiat itu adalah membuat dia tidak suka berkumpul dengan orang soleh. Itu pengaruh maksiat. Salah satu pengaruh buruk. Lama duduk gak di majelis ilmu. Saya pernah mendapati sebagian orang. Ada seorang kakak dengan adiknya. Adik kakak ini menasihati, "Dek, itu duduk di majelis ilmu. Sang adik dapat hidayah." "Iya, saya mau duduk kak." "Asalnya tidak mau." "Saya mau duduk kak." "Ada baju khusus kakak?" Lihat. Nanyain, "Ada baju khusus kak?" Artinya baju yang dia pakai gak cocok ke majelis ilmu. Ini perasaan ini timbul kenapa? Karena bahwa kalau seandainya duduk di majelis ilmu, ada perasaan khusus, ada ini, ada. Padahal enggak ada. Bahkan kaosan pun silakan saja. Kalau seandainya terpaksa dia harus hadir dengan kaosan. Ini para ikhwah, bisa dimaklumi ini ya. Hati-hati. Sifat dan pengaruh buruk maksiat adalah membuat tidak suka duduk di majelis ilmu bertemu orang-orang saleh. Hati-hati itu. Dan makanya minta ketetapan, terus minta tetap. Ya, wallahu a'lam. Kemudian para ikhwah, yang selanjutnya. Dianjurkan mengucapkan salam kepada setiap muslim, baik yang kita ketahui atau tidak kita ketahui. Dianjurkan mengucapkan salam kepada setiap muslim, baik yang kita ketahui atau tidak kita ketahui. Kemudian yang selanjutnya, pasar adalah tempat yang paling dimurkai oleh Allah. Karena di dalamnya terkadang terdapat dosa-dosa. Dan di dalamnya salah satu dosa yang belum kita sebutkan tadi, yaitu lupa berzikir. Di pasar itu lupa berzikir. ya. Ada saja omongan-omongan kotor, omongan-omongan ghibah, omongan-omongan tidak bermanfaat, ya. Omongan-omongan keji, nista. Pasti ada, coba lihat di pasar. Ada perkara omongan-omongan nista, kotor, forno. Betul atau tidak? Betul, itu sangat betul sekali. Karena ma'arakatu syaitan. Dia itu adalah pertempuran syaitan di dalam. Syaitan tambah semangat di sana. Banyak orang yang lalai. Ya. Kemudian, yang selanjutnya, yaitu, barang siapa yang telah selesai urusannya di pasar, segera keluar agar tidak menyibukkan dirinya dari ketaatan kepada Allah. Barang siapa telah selesai urusannya di pasar, segeralah keluar agar tidak menyibukkan dirinya dari ketaatan kepada Allah. Karena urusan pasar menyibukkan seseorang dari ketaatan kepada Allah, menyebutkan seseorang dari pergi ke masjid, menyebutkan seseorang dari berzikir, menyebutkan seseorang dari baca Quran, dan semisalnya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf, malam ini cuma satu hadis. InsyaAllah kita akan sambung malam yang akan datang. Dan kita cukupkan. Shallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.